Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Borosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan perbekalan yang diperlukan oleh orang yang hendak berangkat perang di jalan Allah, maka dia mendapatkan ganjaran orang yang berperang. "Wa man khalafa ghazyan fi ahlihi," dan barang siapa yang mengurusi keluarga mujahid, ya, barang siapa yang mengurusi dengan baik, bi khairin, mengurusi dengan baik, ya, keluarga dari orang yang berjihad fi sabilillah, faqad ghaza, meskipun dia tidak berangkat perang, dia mendapatkan ganjaran orang yang ikut perang jihad fi sabilillah. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimallahu taala dalam bab tentang masalah tolong menolong dalam kebaikan mengutip dan membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua kalimat yang boleh sampaikan. Yang pertama, siapa yang membantu seorang yang hendak berangkat perang fisabilillah, dibantu, disiapkan apa yang perlu disiapkan untuk keperluan perang, maka dia mendapatkan pahala perang, pahala orang yang ikut perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada minat ta'awun, maka ini adalah diantara bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, adalah dua hal yang ada dalam hadis ini. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, siapa yang mengurusi keluarga mujahid, diurusi dengan baik, maka apa yang jadi kebutuhannya, ada apa-apa, maka minta bantuannya kepada orang ini. Maka orang yang mengurusi tersebut, meskipun tidak ikut perang, dia dapat pahala dan ganjaran orang yang perang fisabilillah. Maka ini adalah bagian dari tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ketika seorang itu menyiapkan apa yang diperlukan oleh ghazian, orang yang hendak berangkat perang, dan keperluan pokok orang yang berangkat perang, terutama di masa silam, itu adalah, pertama adalah kendaraannya, kudanya atau untanya, kemudian mataihi, perbekalannya, barang-barang yang perlu dia bawa, perbekalan makanan dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah senjata. Karena di masa Nabi, demikian juga masa Abu Bakar, tentara, ya, orang yang ikut perang dalam jihad fisabilillah semuanya murni sukarelawan. Ya, kendaraan sendiri, pedangnya sendiri, tamengnya sendiri, baju besinya sendiri, ya, perlu makan yang bawa bekal masing-masing, itu. Itu kondisi orang yang para tentara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga masa Abu Bakar. Relawan yang murni relawan. Ya, tidak ada gajinya, tidak ada bayarannya. Kecuali harta rampasan perang tentunya. Ya, baru ada tentara profesional itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baru ada tentara bergaji, digaji oleh negara, itu di zaman Umar. Jadi sudah disiapkan, ya, senjatanya, perlengkapan perangnya dengan tetek bengeknya, semua sudah disiapkan. Ya, maka ada tiga hal penting kalau di masa silam yang diperlukan oleh orang yang tidak berangkat perang: rahilah, kendaraan, kemudian barang-barang yang perlu dibawa, termasuk diantaranya adalah bekal makanan, kemudian persenjataan, pedangnya, baju besinya, kemudian tamengnya dan yang lainnya. Maka orang yang menyediakan tiga hal ini untuk keperluan orang yang berangkat perang jihad bersama Nabi, maka dia mendapatkan pahala perang jihad bersama Nabi. Kenapa? Li'annahu a'anahu 'alal khair, karena orang yang menyiapkannya adalah orang yang membantu orang lain untuk bisa melakukan amal ibadah. Demikian juga orang yang mengurusi keluarga, orang yang berjihad bi khairin, dia urusi dengan baik, maka dia dapat pahala ikut perang di jalan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani artinya seorang yang berperang ketika dia ingin berangkat perang, namun keluarganya memiliki problema, man yakunu inda hajatim, siapa yang akan ngurusi kebutuhan keluarganya. Akhirnya dia meminta secara sukarela seseorang dari kaum muslimin untuk hal itu, dengan memintanya dengan mengatakan akhlifni fi ahli fi khairin, ya tolong pak, ya tolong urusi keluarga saya mau berangkat ya, ikut perang bersama Nabi, tolong urusi keluarga saya dengan baik. Maka orang yang mengurusi keluarga si mujahid tersebut, dia mendapatkan pahala jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak berangkat. Kenapa? Karena dia membantu dan menolong, memfasilitasi, memberikan fasilitas dan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga orang ini bisa berangkat jihad dengan nyaman tanpa khawatir nasib anaknya, nasib istrinya dan seterusnya. Gimana makan anak dan istrinya? Ya, karena ada orang yang mau menolongnya. Maka meskipun dia berada di Madinah, tidak berangkat perang bersama Nabi, namun karena dia mengurusi keluarga orang yang berjihad bersama Nabi, maka dia mendapatkan pahala jihad bersama Nabi. Maka jika demikian, maka membantu orang yang berjihad yang disebutkan dalam hadis ini ada dua model. Pertama, membantunya dalam untuk keperluan perangnya, yaitu kendaraannya, barang-barangnya dan persenjataannya. Kemudian yang kedua, menolongnya dalam bentuk mengurusi keluarganya dengan baik. Yang ini tentu termasuk min akbaril awan, bentuk pertolongan dan bantuan yang sangat vital. Karena banyak dari orang punya problem ketika mau berangkat perang, punya problem man yakunu inda ahlihi, siapakah yang mengurusi keluarganya, yang memenuhi apa yang membantu terwujudnya hajat-hajat anak dan istrinya, jika sakit siapa yang bantu ngurusi dan sebagainya, padahal bapaknya, suaminya di posisi yang jauh. Maka jika ada orang yang dengan sukarela memenuhi kebutuhan keluarga si mujahid dan mengganti peran suaminya atau bapaknya dengan baik, maka dia dapat pahala jihad perang di jalan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Ali itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngurusi istri-istrinya, untuk ngurusi keluarganya yang ditinggal di Madinah saat Nabi berangkat perang Tabuk. Maka Nabi meminta Ali untuk yang mengurusi apa-apa yang dibutuhkan oleh istri-istri Nabi. Maka pada awalnya Ali itu berkeberatan. Maka Ali mengatakan kepada Rasulullah, atada'uni ma'anisa'i wasibiyan, apakah engkau tinggalkan aku di Madinah yang di sekarang Madinah ini ketika pada berangkat perang kosong, cuma adanya perempuan sama anak-anak. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghibur Ali dengan mengatakan, apakah engkau tidak rela engkau dengan aku seperti Harun dengan Musa? Ya, ketika Musa pergi ke Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam, ya, maka yang ngurusi Bani Israel adalah Nabi Harun. Maka demikian juga Nabi pergi perang Tabuk, yang ngurusi Madinah secara umum dan keluarga Nabi secara khusus adalah Ali. Ini, maka posisi kasus Ali dengan Nabi seperti Musa dan Harun. Ila bedanya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini, yakni an ukhallifuka fi ahli, aku minta engkau untuk ngurusi keluargaku sebagaimana Musa meminta Harun untuk ngurusi kaumnya ketika Musa pergi untuk berjumpa dengan Tuhannya di Gunung Tursina. Maka akhirnya pun Ali pun ridha dengan posisi ini. Dan bisa kita ambil pelajaran bahasanya, semisal dengan orang yang berperang, semua orang yang membantu orang lain untuk bisa melakukan ketaatan, falahu mislu ajrihi, maka untungnya semisal ganjaran orang yang melakukan ketaatan. Maka jika Anda membantu seorang penuntut ilmu, seorang santri atau seorang mubalig dengan memberikan buku-buku yang dia butuhkan, kitab-kitab yang dia butuhkan untuk belajar atau untuk materi yang perlu persiapan materi dan yang lain, ya, maka ini maka dia akan dapat ganjaran orang tersebut dalam belajar agama, dan dapat ganjaran mubalig tersebut ketika buku itu dibaca, dijadikan referensi, dijadikan sebagai alat untuk mempersiapkan diri ketika menyampaikan materi, atau jadikan buku kajian. Maka orang yang membelikan buku tadi mendapatkan ganjaran materi amal soleh berupa pemaparan materi keagamaan yang disampaikan oleh sang mubalig, atau mendapatkan ganjaran jika itu santri dari kegiatan si santri ini dalam belajar agama. Demikian juga ketika kemudian ada orang yang fokus belajar agama, maka kemudian dibantu takmin sakan, disediakan tempat tinggalnya, disediakan tempat tinggalnya ketika dia membawa keluarga. Itu orang yang sholat memudahkan apa yang menjadi keperluannya dalam sholatnya, semacam tempatnya, tempat sholat yang nyaman dan yang lain. Maka membantu orang yang sholat dalam bentuk berinfak, menyediakan karpet yang nyaman untuk sholat. Maka orang yang infak karpet sholat ini dapat ganjaran, ganjaran orang yang sholat di tempat tersebut tanpa mengurangi ganjaran orang yang sholat tadi sedikit pun. Atau kemudian pakaiannya, ada orang yang perlu sholat, dia ingin sholat atau dia belum sholat dan dia tidak punya pakaian, maka diberi sarung. Atau kemudian pakaian penutup aurat itu dipakai untuk sholat. Maka ketika pakaian tersebut dipakai untuk sholat, maka orang ini berarti membantu orang lain untuk melakukan amal kebajikan, amal salah, yaitu sholat. Maka dia mendapatkan ganjaran orang yang sholat tersebut tanpa mengurangi ganjaran orang yang sholat tadi sedikit pun. Demikian juga orang yang memberikan kemudahan fasilitas untuk berwudunya orang yang hendak sholat. Maka dia membantu agar orang itu nyaman berwudu. Gimana supaya wudu bernyaman, air lancar, keran bagus, ya. Kemudian tempat wudu bersih sehingga orang merasa nyaman untuk berwudu. Maka orang yang melakukan, maka ini semua adalah orang-orang yang membantu agar orang yang beramal soleh itu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam melakukan amal solehnya. Maka semua orang ini mendapatkan ganjaran orang yang berwudu tadi dan orang yang sholat tadi tanpa mengurangi ganjaran pelaku kebaikan ini sedikit pun. Wa fi ayyi syai'in, dan ini berlaku untuk semua hal. Fa inna yuktabu laka fi dzalika ajrun, maka ada ganjaran bagi siapa saja yang mendukung, memberikan bantuan fasilitas terhadap orang yang hendak melakukan kebajikan dan amal saleh. Maka ada orang yang berangkat haji mau kemudian mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah, maka orang yang membantu kelancaran kegiatan mereka sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman, maka dapat ganjaran orang yang mengerjakan ibadah tersebut tanpa mengingat ganjaran mereka sedikit pun. Demikian juga kegiatan-kegiatan amal soleh yang lain, ada amal soleh pengajaran Al-Quran, kegiatan TPA. Maka orang yang menyediakan fasilitas sehingga kegiatan TPA ini berjalan lancar, mau papan tulisnya, mau spidolnya, mau kemudian bangkunya, mau buku belajarnya, gaji ustadznya, atau kemudian uang saku untuk ustadznya, maka orang yang punya peran ini mendapatkan ganjaran berupa amal soleh, kegiatan belajar mengajar Al-Quran tanpa mengurangi ganjaran orang-orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan tersebut sedikit pun. Intinya kita bisa simpulkan satu kaidah general, siapa yang menolong orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada orang lain agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, maka kana lahu mislu ajrihi, maka untuknya ganjaran sebagaimana ganjaran pelaku kebaikan tanpa mengurangi ganjaran pelaku kebaikan tersebut syai'an sedikit pun. Dan masih berkenaan dengan tolong menolong dalam kebaikan, hadis selanjutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai satu rombongan di satu, ini saat hajatul wada, saat haji wada, Nabi menjumpai satu rombongan di satu daerah namanya Rauha. Lantas maka rombongan tersebut yang berjumpa berpapasan dengan Nabi ini bertanya, siapakah kalian? Maka Nabi dan rombongan mengatakan, kami kaum muslimin. Kemudian rombongan tadi bertanya, siapakah anda? Dan yang ditanya adalah Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya adalah Rasulullah. Farafa'at, setelah mengetahui di situ di rombongan ada Rasulullah, maka ada seorang perempuan yang mengangkat anak kecilnya. Ini dia sambil dia tunjukkan anak kecilnya di hadapan Nabi dan dia katakan, alihada hajjun, apakah anak kecil ini ada pahala haji untuknya? Saya akan mengajaknya untuk melakukan manasik haji. Saya, dan ini adalah ibunya, sang ibu bertanya kepada Nabi, saya akan bawa anak ini untuk pergi berhaji dan melakukan rangkaian kegiatan ibadah haji. Maka apakah ada pahala haji untuk anak ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya ada pahala haji untuk anak tersebut, walaki ajrun, dan untukmu wahai ibu karena engkau yang membantunya untuk bisa tawaf, untuk bisa sa'i, untuk bisa pakai pakaian ihram dan seterusnya. Engkau lah yang membantunya, memudahkan kegiatan manasiknya. Maka untukmu wahai sang ibu ganjaran karena memfasilitasi si anak ini untuk melakukan ibadah hajinya." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini penulis hadis salihin mengutip hadis dari Abdullah Sayyid sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai satu rombongan di daerah Rauha, dan Rauha adalah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Ini adalah peristiwa saat hajatul wada, haji Nabi yang pertama sekaligus yang terakhir di tahun 10 Hijriah. Maka rombongan ini bertanya, siapakah kalian? Mereka, rombongan Nabi mengatakan, kami kaum muslimin. Rombongan tersebut mengatakan, siapakah anda? Maka Nabi SAW mengatakan, saya adalah Rasulullah. Maka ada seorang ibu mengangkat di hadapan Nabi, dia angkat di hadapan Nabi anak kecilnya dan bertanya, apakah ada pahala haji untuk anak ini? Nabi mengatakan, iya, dan untukmu pahalanya. Maka dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran, di antaranya adalah apa yang menjadi maksud penulis Riyadhus Salihin membawakan hadis ini di bab ini, yaitu siapa yang membantu orang lain untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka untuknya ganjarannya. Karena sang ibu ini tentu dialah yang akan memberikan perhatian kepada anaknya ketika anaknya ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan semuanya. Ibunya inilah yang menyiapkannya. Karena anaknya ini anak laki-laki, maka pakai pakaian ihram, nanti tawafnya, sa'inya. Kalau anaknya capek, nanti ibunya yang gendong dan seterusnya. Maka ibunya ini membantu anaknya untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Maka untuknya ganjaran ibadah haji, dan untuk sang ibu yang ngupeni apa-apanya, yang ngurusi semuanya, juga pahala menolong. Ini pahala ta'awun alal bir wa taqwa. Maka di sini seperti hadis sebelumnya tentang orang yang menyiapkan, orang yang berangkat perang atau mengurusi keluarganya, maka untungnya ganjaran orang yang berangkat perang. Pelajaran yang lain dari hadis ini, faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan sepatutnya seorang muslim itu bertanya tentang hal-hal yang tidak dia ketahui jika memang ada kebutuhan untuk itu. Karena Rasulullah SAW bertanya, manil kaum, siapakah kalian? Maka Nabi khawatir kalau mereka ini adalah musuh yang kemudian melakukan tindakan khianat dan melanggar perjanjian. Atau maka pelajaran yang lain dari hadis ini adalah sepatutnya seorang itu menanyai orang yang tidak dia kenal jika memang ada keperluan untuk menanyai orang yang tidak dikenal. Ini ada seorang yang datang di satu lingkungan, yang dia boleh jadi datang di kantor kok cuma duduk-duduk lihat-lihat. Maka ini apa maunya dan siapakah dia? Maka ini perlu ditanyai. Orang yang datang ke masjid kok cuma lihat-lihat, kemudian jalan kanan kiri, jepret-jepret kiri kanan, ini kok aneh. Ini kok ke masjid bukannya sibuk sholat malah sibuk jepret-jepret. Ini ada orang yang aneh dan mencurigakan, berarti ini ada kebutuhan untuk bertanya. Maka selayaknya seorang muslim itu sensitif dengan hal-hal semacam ini, ditanyai. Ada orang yang kelintar-kelintar di depan rumahnya, berdiri, lihat-lihat, pergi, mundur, maju, balik lagi. Maka hendaknya seorang muslim waspada, dan di antara bentuk waspada adalah dengan bertanya, bapak siapa, ada perlu apa, kok ada di sini. Maka perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan yang tidak sopan, namun satu hal yang dituntunkan, bagian dari bentuk kewaspadaan. Maka ini satu hal ya, satu hal yang baik dilakukan. Dalilnya karena Rasulullah SAW bertanya kepada rombongan tersebut, siapakah kalian? Perbuatan ini Nabi lakukan karena Nabi khawatir kalau mereka ternyata adalah musuh yang kemudian sehingga lalu berkhianat atau kemudian melanggar perjanjian. Adapun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak ada kebutuhan untuk bertanya, maka berarti tidak perlu bertanya kepada orang itu. Misalnya kemudian tanpa ada kebutuhan, tidak ada keperluan, kemudian kita berada di tempat umum, ada banyak orang yang tidak dikenal, Anda perlu ditanyain satu-satu orang yang lewat hilir mudik, siapakah Anda, tidak perlu. Lian ada karena tindakan ini bertanya, menanyakan namanya, siapakah Anda, dari mana, dalam sikon-sikon yang tidak perlu, ini termasuk dalam malayaknihi, sesuatu yang bukan urusan seseorang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, min husni islami mar'i ta'kuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang bukan urusannya, dan tidak akan berkata-kata, bertanya yang bukan urusannya. Dan bukanlah urusan seseorang.